InsyaAllah mulai insyaAllah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah, kita masuk ke dalam bab yang baru dari kitab Tauhid dengan insyaAllah keterangan dari syarah Fathul Majid. Bab yang ke-14. Bab yang ke-14. Baik. Qala rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala, ayusrikuna ma la yakhluqu shay'aw wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu, sedangkan mereka yukhlaqun, diciptakan atau dibuat oleh manusia. Sedangkan mereka dibuat oleh manusia. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yang surun. Dan berhala-berhala itu pun tidak mampu menolong mereka. Menolong mereka, menolong manusia. Wala anfusahum yang surun, bahkan juga tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Yaitu maksudnya berhala-berhala itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya, ini memang ayat-ayat Al-Quran itu banyak bercerita tentang hal-hal seperti ini ya. Sehingga pembahasan kita itu pembahasan yang sepertinya terulang-ulang dari pembahasan yang sebelumnya. Tetapi di sini ayatnya beda. Ayatnya beda. Hanya kemiripannya iya, karena memang Al-Quran itu isinya tauhid semua. Dan larangan apa? Syirik. Karena larangan terbesar itu syirik. Dan perintah yang tertinggi, yang terbesar yang Allah perintahkan kepada kita itu tauhid. Sehingga betul bahwa ayat-ayat itu mirip. Sehingga seolah-olah pembahasan kita itu terulang-ulang. Tetapi bukan begitu maksudnya. Dengan terulangnya ayat-ayat yang lain yang mirip itu justru memberikan kepada kita faedah, manfaat tentang begitu kuatnya Allah menerangkan kepada kita tentang bahayanya syirik. Tentang apa? Bahayanya syirik. Sampai bentuknya pertanyaan, bentuknya larangan langsung, dan seterusnya. Ya, ini pertanyaan di sini. Bentuknya istifham, pertanyaan. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah ta'ala sebagaimana yang kita baca tadi. Syarah keterangan qauluhu ayusyrikuna, yaitu apakah mereka menyekutukan, ay fil ibadah, yaitu menyekutukan dalam hal ibadah. Nah, memang betul demikian, ibadah itu tidak boleh dimasukkan padanya syirik. Maka dia akan membatalkan ibadah tersebut. Kalau syiriknya asghar, kalau syiriknya akbar, membatalkan semuanya, termasuk amalan itu sendiri. Nah, itu intinya. Qala al-mufassirun fi hadhihi al-ayah, berkata para penafsir di dalam ayat ini, hadza taubikhun wa ta'nifun lil musyrikin. Ini merupakan bentuk ancaman. Ya, kalimatnya mirip. Taubikhun dan ta'nifun mirip. Itu ancaman. Kecaman atau ancaman kepada kaum musyrikin. Fi ibadatihim ma'allahi ta'ala ma la yakhluqu shay'an wa huwa makhluqun. Dalam hal peribadahan mereka bersama Allah ta'ala kepada apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu, yaitu makhluk maksudnya. Jadi peribadahan mereka itu bersama Allah juga mereka beribadah kepada yang tidak bisa menciptakan sesuatu, yaitu maksudnya makhluk. Wal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq fil ibadati allati khalaqahum lah. Dan makhluk itu adalah tidak bisa menjadi syarikat, tidak bisa menjadi sekutu bagi sang pencipta Allah Khalik bil ibadah, dalam hal ibadah yang Allah itu telah menciptakan mereka untuk ibadah, telah menciptakan makhluk untuk ibadah kepada Allah. Kita sudah sebutkan bahwa ibadah itu ada yang bermakna umum, ada bernama khusus. Ya, karena ibadah bermakna umum itu ibadah seluruh makhluk itu dia abdunillah, datang kepada Allah sebagai hamba Allah. Adapun ibadah secara khusus yaitu ibadah yang ditujukan kepada Allah dari orang-orang yang taat. Nah, itu ibadah secara khusus. Baik. Wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasran, dan menerangkan bahwasanya mereka berhala-berhala tadi tidak mampu menolong manusia. Wala anfusahum yang surun, tidak pula juga bisa menolong diri-diri berhala itu sendiri. Fa kaifa yusyrikuna bihi ma la yastati'u nasra abidaihi atau abidihi wala nasra nafsihi. Maka bagaimana mereka menyekutukan dengan Allah orang yang tidak mampu menolong hamba-hambanya dan tidak pula menolong dirinya sendiri. Bagaimana mereka beribadah kepada yang seperti ini, yang lemah, yang tidak punya kekuasaan. Dalam mencipta aja tidak punya kekuasaan. Kenapa kok harus diibadahi? Sebenarnya demikianlah perkara yang berkaitan dengan syirik. Dan memang takdir Allah, di hari-hari ini kita masih melihat banyak orang yang berbuat kesyirikan. Dan kita naudzubillah min dzalik, berlindung kepada Allah dari fitnah ini. Dan kemudian pula kita berusaha untuk berdakwah, menyampaikan apa? Perkara yang hak, penting. Kita mendapatkan pahala di sisi Allah dengan perkara ini. Wa hadza burhanun dhahirun ala butlan ma kanu ya'budunahu min dunillah. Ini merupakan bukti yang jelas atas batilnya, tidak benarnya apa yang mereka beribadahi kepadanya dari selain Allah. Beribadah kepada makhluk itu beribadah kepada selain Allah, dan ini suatu yang batil. Wa hadza wasfu kulli makhluqin, dan ini sifat dari seluruh makhluk. Hatta al-malaikah wal anbiya was-salihin. Semua makhluk selain Allah, selain Allah adalah makhluk, itu semuanya sama, tidak boleh kita jadikan sebagai syarikan lillah, sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Termasuk padanya juga sampai malaikat-malaikat pun, itu makhluk namanya. Karena seluruh sesuatu selain Allah, makhluk. Malaikat pun makhluk. Wal anbiya, salihin, semuanya makhluk. Para nabi, orang-orang soleh, itu semuanya makhluk. Ya. Wa asraful khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qad kana yastansiru rabbahu ala al-musyrikin. Dan makhluk yang paling mulia itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu meminta tolong kepada Rabb-nya atas orang-orang musyrik. Yaqul, dan berkata, Allahumma anta adudi wa nasiri. Ya Allah, Engkaulah yang menolong, yang memberikan kekuatan kepadaku dan yang menolongku. Bika ahul, dengan sebab Engkau aku berusaha. Wabika asul, dan dengan sebab Engkau aku sampai atau aku berjalan. Wabika uqatil, dan dengan sebab Engkau, dengan karena Engkau aku memerangi. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tidak punya kekuatan. Semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya makhluk saja minta pertolongan kepada Allah. Kenapa kalian minta pertolongan kepada selain Allah? Apalagi kepada orang-orang yang tidak kita ketahui. Para malaikat saja tidak boleh, para nabi saja tidak boleh, orang soleh saja, apalagi orang-orang yang tidak ada kesolehannya. Daripada tukang sihir lah, daripada penyembah-penyembah berhala lah, bisa jadi kan? Ya. Baik. Wa hadhihi ayah, ayat ini ke qouli ta'ala. Beliau menyebutkan sekian banyak ayat ya. Jadi kemiripan ayat satu dengan ayat yang lain. Itu terulang-ulang sebenarnya. Ayat ini mirip dengan ayat yang lain. Seperti Allah berfirman, "Wattakhadu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Mereka mengambil dari selain Allah sesembahan yang tidak bisa mereka itu menciptakan sesuatu. Bahum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan. Ya. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Dan mereka pula tidak berkuasa menguasai diri mereka dalam hal menolak mudarat, dan tidak pula berkuasa untuk mendatangkan manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayata wala nusyura, dan mereka pun tidak punya kemampuan, kekuasaan untuk mematikan, menghidupkan, dan tidak pula mampu untuk mengumpulkan, tidak mampu. Kenapa diibadahi? Wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman pula, "Qul la amliku li nafsi naf'a wala darra illa ma syaa Allah." Katakan ya Rasul, aku, kata Nabi, tidak memiliki kemampuan, kekuasaan terhadap diriku sendiri untuk mendatangkan manfaat, dan tidak pula menolak mudarat. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masaniyassu. Kalau seandainya aku itu mengetahui yang gaib, kata Nabi, sungguh aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan. Kalau dia mengetahui yang gaib, Nabi pun tidak mengetahui yang gaib seluruhnya, sehingga kadang-kadang keburukan pun tertimpa pada beliau. Tetapi beliau memang kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. In ana illa nadhiru wa basyir liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ini kecuali sebagai pemberi peringatan dan memberi kabar gembira bagi kaum yang mereka beriman. Peringatan bagi kita tentang syirik, gembirakan kita tentang bagaimana tauhid itu mengantarkan seorang ke surga. Selesaikan begitu. Bagi orang-orang yang apa? Beriman. Ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita semakin kuat ya mendengar ayat-ayat yang sepertinya apa? Mirip, terulang-ulang. Itulah ayat-ayat Quran berisikan tentang tauhid. Kemudian juga dalam firman yang lain, tadi surat Al-A'raf ayat 188, sekarang yang lain lagi, "Qul inni la amliku lakum dharra wa la rasada." Katakan Rasul, sungguhnya aku, yaitu Nabi SAW, tidak memiliki kekuasaan bagi kalian untuk menolak kemudaratan, dan juga wala rasada, dan juga tidak bisa memberikan kepada kalian suatu kemanfaatan, bimbingan, maksudnya kemanfaatan. Ya. Qul inni la yujirani minallahi ahadu wa la ajida min dunihi multahada. Katakan Rasul, sungguhnya aku tidak ada yang bisa menolongku dari Allah. Tidak bisa menolongku seorang pun dari Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan tidak aku dapatkan dari selain Allah Subhanahu wa taala tempat perlindungan. Illa balagham minallahi wa risalati, kecuali penyampaian dari Allah dan risalahnya, risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Faqala rahimahullah, fakafa bihadil ayat burhanan. Maka cukuplah dengan ayat-ayat yang kita sebutkan di atas. Tentunya masih banyak ayat-ayat lain tentang masalah ini. Dan mungkin kita dapatkan di pembahasan lain. Ya, seperti terulang. Sebagai burhanan bukti ala butlan dakwati ghairillah. Bahwasanya adanya kebatilan sesuatu yang tertolak dakwah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kainan mangkan, siapa saja orangnya menyeru kepada selain Allah, siapapun yang diseru semuanya batil. Fa in kana nabiyyan aw salihan faqad syarrafahu Allah taala bi ikhlasil ibadati lah. Maka kalau seandainya yang diseru itu seorang nabi atau seorang yang saleh, maka sungguh Allah telah memuliakannya, Allah yang Maha Tinggi, dengan keikhlasan ibadah kepadanya. Maksudnya para nabi itu sendiri sebenarnya orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, orang soleh demikian. Waridho bihi rabban wa ma'budan, dan mereka atau nabi orang soleh itu ridho terhadap Rabbnya dan telah menjadikan Rabb sebagai yang diibadahi. Fa kaifa yajuzu ayaj'alal 'abida ma'budan? Maka bagaimana engkau bisa menjadikan seorang yang menyembah kepada Rabbnya sebagai apa? Sebagai tempat disembah. Maksudnya tadi para nabi itu orang-orang yang Allah menjadikan mereka orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Mereka menyembah Allah saja. Tapi kenapa kamu jadikan mereka justru hamba yang tadi menyembah Allah jadi sebagai tempat untuk diibadahi? Ma taujihi al-khitab ilaihi bin nahyi an hada syirik, bersamaan dengan diarahkan pembicaraan Allah itu kepada nabi dengan larangan terhadap kesyirikan ini. Nabi pun apa? Dihadapkan pada pembicaraan itu kepada nabi dari Allah bahwa engkau dilarang untuk apa? Berbuat syirik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman pula, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menyeru bersama Allah dengan sembahan yang lain. La ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Dia. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya Allah itu sendiri. Wajah Allah ya ada. Tapi bukan kemudian kita tafsirkan kepada yang lain. Wajah Allah, bahwa Allah SWT itu maha kekal, tidak bisa binasa. Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Itu maksudnya kalimat yang di sini mengatakan wajah Allah, yaitu Allah itu sendiri. Allah tidak akan apa? Binasa. Baik. Dan ini bukan takwil. Bukan takwil. Satu yang hakiki. Wajah Allah ada. Ya. Hanya bagaimana wajahnya Allah itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Wajah ya wajah. Maknanya wajah. Hanya bagaimana-bagaimananya ya kita serahkan kepada Allah, karena hakikatnya berdasarkan menurut sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan makhluknya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bagi Allah itu hak hukum menentukan, dan kepadanya dikembalikan semuanya atau dikembalikan kalian seluruhnya. Kita ini akan dikembalikan kepada Allah, Mas. Antum-antum semua sama. Maka kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan hidup kita itu mendapatkan sekian banyak pahala yang akan kita petik nanti di akhirat nanti, yang merupakan sarana untuk kita dinaikkan derajat di sisi Allah di akhirat nanti pula. Banyak-banyak istighfar banyak mohon ampun kepada Allah, berlindung pada kesyirikan, minta kepada Allah menjadi orang-orang yang bertauhid dan seterusnya. Ya. Taib. Wa qala, Allah juga berfirman dalam surat yang lain, ya tadi surat Al-Qasas ayat 88, sekarang surat Yusuf ayat 40. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyahu. Tidaklah hukum itu kecuali hanya Allah, milik Allah. Yang Allah memerintahkan agar supaya janganlah kalian itu beribadah kecuali hanya kepada Dia saja. Janganlah kalian itu beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Karena memang Allah itu yaitu sesembahan yang lainnya itu tertolak, karena Allah itulah hak yang benar untuk diibadahi. Masyaallah. Ayat-ayatnya mirip ya. Ayat. Mirip itu bukan berarti bosan, justru menambah kita bahwa memang ayat Al-Qur'an itu isinya itu berbicara tentang mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan memang. Sehingga ayat-ayat itu mirip-mirip. Pembahasan kita dari awal sampai akhir mirip-mirip terus. Ya, enggak usah bosan, Mas. Justru kita itu mendapatkan sesuatu yang berulang-ulang itu justru kita harus perhatian. Orang yang nulis saja enggak bosan kok, yang baca bosan. Yang nulisnya Syekh, ditulis, ketemu lagi, pembahasannya mirip seperti sebelumnya, ayat-ayatnya kadang sama, kadang mirip. Ya. Faqad amara ibadahu mil anbiya wassalihin wa ghairihim bi ikhlasil ibadah lahu wahdah. Dan sungguh Allah telah memberitakan hamba-hambanya dari golongan para nabi, orang-orang saleh dan selain mereka untuk mengikhlaskan peribadahan kepadanya, kepada Allah saja. Wa nahahum an ya'budu ma'ahu ghairah, dan melarang mereka para nabi, para orang saleh dan selain mereka untuk mereka itu beribadah bersamanya, bersama Allah dengan yang lainnya. Berarti berbuat kesyirikan, Allah melarangnya. Wa hadha hiya dinuhu alladhi ba'atsa bihi rusulah, itulah agama Allah yang Allah telah mengutus dengannya para rasul. Para rasul itu diutus untuk menegakkan agama ini agar manusia itu tidak berbuat kesyirikan. Itu agamanya sama semua. Para rasul itu diutus untuk mengajarkan itu, sama persis. Ya. Usulnya itu persis sama, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Usulnya itu sama, pokoknya sama. Tujuan sama persis. Ya. Hanya dalam halal furu itu perbedaan antara satu nabi dengan nabi-nabi yang lain, hukum-hukum dalam sholat, hukum di dalam kisos itu beda, ya, menyempurnakan atau ada perbedaan-perbedaan sedikit, atau mungkin ada yang sama dari sisi tertentu, karena memang datangnya nabi itu untuk menyempurnakan, untuk menyempurnakan. Ya. Kemudian wa anzala bihi kutubah, dan Allah juga menurunkan dengannya, sebab agama ini itu kitab-kitabnya. Wa radiyahu li ibadihi, dan Allah meridhai dengan agama tadi kepada hamba-hambanya. Jadi kalau hamba-hamba itu memegang agamanya, ya maka Allah pun meridhainya. Ya. Seperti Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam adina, dan Allah meridhai bagi kalian apa? Islam sebagai agama kalian. Berarti agama itu menjadikan sarana untuk Allah itu meridhai kita. Ridha itu artinya Allah rela, dan itu akan mendatangkan sekian banyak kebaikan pada seorang hamba ketika Allah itu meridhainya. Ya. Kemudian wahwal Islam, yaitu agama Islam, kama roha al-Bukhari dan Abi Hurairah, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, fi su'al Jibril alaihissalam, itu pada pertanyaannya Jibril alaihissalam, pertanyaannya kepada Rasul dalam hadis ini. Qala Jibril, berkata Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu Rasul sallallahu mal Islam atau mal Islam, apa itu Islam? Qala, berkata Nabi sallallahu al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'an. Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah saja dan engkau tidak berbuat syirik dengan Allah kepada sesuatu apapun. Syirik itu artinya sekutu. Engkau tidak berbuat kesyirikan, tidak buat, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimu shalah atau wa tuqima shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiya zakata, engkau menunaikan zakat al-mafrudhah yang wajib. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa puasa di bulan Ramadan. Ya. Al-hadis. Itu Islam. Islam sebagai sarana untuk orang itu diridhoi oleh Allah. Itu ketika kita menjalani apa yang dituntut dalam Islam, anta'budallah, agar kalian itu beribadah kepada Allah saja, dan seterusnya yang disebutkan dalam hadis ini, hadis yang sahih. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pembahasan yang baik, yang bagus, dengan ayat-ayat yang banyak disebutkan oleh beliau, kemudian juga dengan hadis Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya perintah yang tertinggi adalah perintah bertauhid kepada Allah, dan larangan yang tertinggi adalah larangan untuk kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan itu kita sering mendengar ayat-ayatnya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita kepada jalannya yang lurus. Mungkin begitu saja di hari ini, afwan. Ya, kita mengisi sebentar, ya lumayan, sudah 30 menit insya Allah. Ya, kalau ada waktu bertanya, silakan bertanya. Dan hari ini kita cukupkan dulu pembahasan satu ucapan dari penulis, ya, rahimahullah. Monggo, ada pertanyaan. Kalau enggak ada, ya kita cukupkan. Silakan. Saat kita melakukan perbuatan syirik yang kecil, ya, sekarang kita tidak mengetahui. Kita tersadar bahwasanya, oh, ternyata perbuatan itu kemarin itu termasuk syirik kecil. Nah, pas saat itu, apakah amalan ibadah yang kita lakukan ya kemarin itu hapus lagi? Terus setelah kita sadar sudah tepat mengamalkan Allah, nah itu amalan itu bisa kembali lagi atau kita sudah mulai dari amalan itu? Perbuatan syirik semuanya diketahui ataupun tidak ketahui, itu semuanya membatalkan ibadahnya, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Tidak kemudian menjadi sesuatu yang apa, menjadi penghalang, karena kita pertanyaan ini konteksnya pada kita tinggal di daerah yang di situ ada dakwahnya. Itu konteksnya. Kita tinggal daerah yang agama itu tersebar dengan begitu apa ya, tersebarnya, baik dalam media sosial, baik dari ucapan-ucapan manusia, baik dalam ceramah, macam. Kita berbicara dalam konteks itu, maka orang tersebut tidak diampuni. Tetap dosa syirik itu tetap menghapus apa? Daripada amalannya, baik dosa syirik asghar atau syirik akbar dalam pembahasan kita. Maka ketika kita bertobat mengetahui, maka Allah mengembalikan seluruh, karena kita bertobat dari sesuatu yang sudah kita bersalah. Orang kafir saja yang amalannya itu tertolak karena sebab mereka kekufuran yang ada, bahkan sebagian amalan mereka pun riya, saya yakin. Karena orang yang tidak tahu tentang agama atau tidak tahu tentang hukum Islam atau hukum-hukum yang ada, pasti dia berbuat kebanyakan itu riya, berbuat kebaikannya itu riya, dan dia masih kafir. Tetapi ketika dia bertobat masuk Islam, itu amalan-amalan itu yang baik itu akan menjadi amalan soleh, Ya, aslamta alama aslafta min khair. Nabi mengatakan kepada sahabat dengan ucapan kurang lebih, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah Islam atas apa yang telah berlalu dari kebaikan. Berarti kebaikan-kebaikan yang aslafta, yang kau lakukan terdahulu, dengan atas Islammu ini menjadi apa? Baik. Begitu. Apa ini? Jadi kalau kita kualitas pengetahuan atau kita orang-orang Islam atau dalam nasi, ya, kita melanggar ya, apa yang dimakan. Berarti ya termasuk keluar dari. Ya, hukumnya kalau bagi orang-orang sekarang, jadi kan masalah apakah udzur bijahal itu berlaku, maka para ulama kan membahasnya. Kalau perkara-perkara yang daruriyah seperti sholat, puasa, perkara yang berkaitan juga dengan syirik dan tauhid, perkara yang daruri, orang harus mengetahuinya. Dan sudah banyak orang tahu tentang masalah itu, tidak boleh orang berbuat syirik dan seterusnya. Di kehidupan kita yang hidup itu di tengah-tengah banyak dakwah, banyak ini semuanya, maka ketika kita melakukan itu tidak ada apa udzur dengan jahal itu. Itu maksud saya, maksud daripada penjelasan para ulama masalah udzur bil jahal. Adapun orang yang hidup di tempat yang jarang ada dakwah, bahkan sama sekali jarang mendengar, maka mereka dapatkan udzur ini. Maka Syekh Utsaimin kan membagi tentang masalah apa? Udzur bijahal itu, bodohnya orang terhadap suatu masalah itu dibagi dua. Bodoh di suatu masalah yang dia hidup di tempat yang sana itu ada ilmu yang tersebar. Maka dia bodoh yang seperti ini tidak diberi apa? Udzur. Nah, bodoh yang kedua, orang bodoh memang sama sekali dia tidak pernah mendengar ajaran-ajaran Islam di tempat-tempat yang memang dia itu jauh dari masyarakat Islam atau dakwah Islam, maka dia diberikan apa udzur. Paham ya? Nah, ya. Jadi pembahasan itu jelas. Akan Syekh Utsaimin itu bagus dalam menjelaskannya, bagus. Jadi beliau menjelaskan dengan tafsir, rinci. Nah, kalau kita ya, jelas ini. Alat sarana semualah. Bahkan mungkin hampir setiap detiknya atau setiap waktunya kita tuh mendengar dakwah sebenarnya. Tapi kita sendiri ya enggak mau. Ya toh? Ya. Tulisan lah, apalah, dah semua ada. Ya. Oke, itu aja. Nih, monggo. Meninggikan tempat imam ada, artinya kalau kita sholat di tempat yang lebih tinggi dari imam lebih tinggi itu ada. Itu mengapa? Karena Ibnu Umar pun pernah sholat di atas apa? Di atas lauteng dan seterusnya. Tidak menunjukkan bahwa perkara ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Ya. Oke. Dan Nabi pun pernah sholat di atas mimbar. Artinya walaupun pada sebagian gerakan beliau, beliau sholat di atas mimbar. Dari riwayat yang sahih, Nabi SAW itu sholat di atas mimbar. Beliau berdiri di tangga mimbar. Nah, ketika beliau mau sujud, beliau mundur. Beliau mundur, kemudian beliau sujud di lantai, artinya di tanah ard. Kemudian beliau berdiri lagi di atas mimbar. Ini menunjukkan bahwa sholat beliau di tempat yang agak tinggi, tidak mengapa. Dan itu riwayat yang sahih ya, riwayat yang menunjukkan tidak mengapa. Ini Pak, agak pendek sedikit, tapi jadi kendala buat saya. Ya. Suatu ketika kita jamaah sholat di masjid, ada masjid, di situ banyak masjid. Nih. Waktu itu rokaat terakhir imam salam. Ya, dari masuk sekian banyak orang itu dia akan yang maju sendiri. Jadi imam. Nah, itu diperbolehkan. Jadi mengapa? Asal sholat itu diperintahkan untuk berapa berjamaah. Itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab fikihnya, seperti Syekh Utsaimin dalam kitab fikih menerangkan masalah kitab Bulughul Maram atau kitab fikih yang lain, Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Mulakhasnya, itu menyebutkan bahwa perkara asal perintah sholat itu dengan jamaah. Maka ketika terjadi seperti itu tidak mengapa. Ya, bahkan Nabi SAW menunjukkan kepada sana pula. Di sana pula Nabi menunjukkan demikian isyaratnya. Itu ketika ada sahabat yang sudah sholat di rumah, itu di waktu asar atau saya lupa waktu asar, kemudian dia datang ke masjid, dia duduk. Nabi SAW mengatakan, kalian sudah sholat, sudah. Kalau kalian sudah sholat di rumah, kalian datang ke masjid, melihat ada orang sholat, maka kalian ikut sholat bersama orang-orang yang di masjid, maka itu mendapatkan nafilah bagi kalian sebagai amalan apa? Tambahan. Nah, itu menunjukkan isyarat bahwa sholat jamaah itu diperintahkan untuk berjamaah. Begitu pula ada seorang yang datang ke masjid, dia sholat sendirian, mendapatkan jamaah sudah selesai, dan dia sholat sendirian, maka Nabi pun memerintahkan sahabat yang telah selesai sholat berjamaah dengan Nabi untuk menemani orang yang sholat sendirian itu. Dan itu Nabi mengatakan sebagai amalan nafilah bagi kamu, tambahan bagi kamu. Dia sholat diperintahkan Nabi, berarti menunjukkan apa? Jamaah itu diperintahkan. Maka tidak mengapa yang seperti itu, perkara yang baik karena orang itu sholat dengan apa? Berjamaah. Baik. Insyaallah. Temannya di mana? Temannya jering enggak kelihatan. Tidur. Kedinginan masih ya. Habis makan kedinginan. Sekali-sekali diajak ketemu sama ustadznya, ustadz melihat wajahnya. Enggak apa-apa. Ya semangat ya, ya semangat ngaji, semangat berilmu, nah, masih muda-muda semangat. Nanti di hari sudah tua nanti biar nggak menyesal, ya. Karena kalau sudah tua itu otaknya sudah mulai banyak terganggu masalah. Nah, masih muda-muda itu masih murni, ya kalau nggak murni pun tingkat masalahnya masih sedikit, ya, sehingga lebih gampang memahami dan lebih gampang menghafal dan seterusnya. Ya. Semangat ya, yang masih muda. Coba temannya diajak ya, semangat untuk berilmu. Ya. Ya kalau sama Ustaz Ahmad Halim ketemu sepekan sekali, ya ketemu gitu loh. Aku sudah ngaji tadi loh, iya. Sama Ustaz Ahmad Halim kan belum, sepekan sekali. Monggo, silakan, begitu loh. Betul kalau ngaji sudah mungkin dengan Ustaz yang lain, tapi sama Ustaz Ahmad Halim kan belum ketemu satu hari. Sekali sepekan ketemu, ikut ngajinya, majelis ilmunya. Ya, kita enggak tahu di hadapan Allah besok ada persaksian-persaksian kita terhadap yang lainnya. Ini dah? Penting. Kalau kita itu punya anak. Sampai kata sama mana, kita harus sebenarnya batasan tidak ada. Jadi mengajarkan kebaikan itu sejak kecil ya awal ya. Ya, artinya bahasa kita sesuai dengan bahasa anak umurnya. Artinya bahasa kita itu sesuaikan dengan bahasa seorang anak dalam pertumbuhannya. Tapi untuk mengajarkan kebaikan seperti itu diajarkan sedini mungkin sesuai dengan tingkat akalnya, tingkat pemahamannya, tamyiznya. Itu bahasa kita yang harus disesuaikan. Nah, bahasa kita itu maksudnya bahasa yang bisa dipahami atau apa namanya, tidak terlalu memaksa. Karena anak-anak itu mereka tidak diajarkannya seperti itu, kecuali sudah pada umur tertentu baru dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih keras tetapi mendidik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup dulu ya. Ya. Monggo tafadhol.